قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها yang tersisa. sisa, berapa jumlah nafas kami yang telah lewat, berapa kenikmatan yang telah kau berikan, berapa kenikmatan yang masih akan kau berikan, wahai Allah, ya Rabbul Alamin. Hadirin hadirat, inilah malam-malam Agung Arafah. Inilah malam-malam mulia di malam Dzulhijjah, di malam-malam 10 malam bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu dari sumpah Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaannya. Saya berfirman, wal fajri wa layalin ashr wasyafi wal wajr wal laili idza yasr. Demi cahaya fajar, para mufassir menjelaskan cahaya fajar yang dimaksud adalah pagi hari saat Idul Adha, terbitnya matahari Idul Adha yang membawa hamba-hamba yang beriman menuju salatul Id dan berkurban untuk menjamu saudara-saudarinya, sesama, sama tetangganya, sesama kerabatnya, dengan kurban, dengan udhiyah, dengan menyembelih hewan sembelihan untuk dibagikan sebagai tanda hubungan silaturahmi yang berpadu. Rahasia kehuran Allah terbit di hari itu di fajar waktu salatul duha. Wal fajri wa layalin ashr, dan demi 10 malam. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikenali Bahrul Ilmi Dabir, lautan ilmu yang dalam, di dalam tafsirnya menafsirkan makna wa layalin ashr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai malam 1 Dzulhijjah hingga malam 10 Dzulhijjah. Ini sekarang kita berada di dalam tengah-tengahnya. Malam Kamis nanti sudah malam Idul Adha, berakhirnya 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat lain mengatakan makna ayat walayalin ashr demi 10 malam adalah demi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun pendapat yang lebih arjah, yang lebih banyak dan lebih kuat, yang dimaksud adalah 10 malam di bulan Dzulhijjah, mulai malam 1 hingga malam 10, yang padanya tamu-tamu berulang-ulang berdatangan ke Medan, Makkah dan Madinah, ke Medan Haji dan Umrah, di tanggal-tanggal luhur itulah penduduk barat dan timur umat Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Arafah, berkumpul di Muzdalifah, berkumpul di Tawaf Medan, Tawaf Medan Sa'i dan lainnya. Demikian malam-malam 10 adalah malam-malam doa bagi yang berangkat haji dan umrah atau yang berada di rumahnya. Karena kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walayalil ashr wasyafi wal watr, demi yang ganjil dan demi yang genap dan yang ganjil. Berkata Imam bin Abbas radhiyallahu anhu, makna kalimat ayat ini adalah hari Arafah dan hari Idul Adha, 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah. Kenapa hari Arafah dibilang genap? Karena perhitungannya adalah terbenamnya hari Arafah, yaitu malam 10 Dzulhijjah. Dia adalah malam yang genap. Dan kenapa kemudian bulan menghari Idul Adha dibilang hari Idul Adha dan Asyrul Syafi wal Qadar? Kenapa hari Idul Adha dinilai ganjil padahal hari Idul Adha kan tanggal 10? Namun yang dimaksud ganjil di sini karena sudah masuk malam Idul Adha, dari mulai malamnya sudah mulai masuk malam Idul Adha. Disunahkan bertakbir mulai terbitnya fajar hari Arafah, tapi mukhayyad dengan waktu salat fardu dan salat sunnah. Demikian dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak setiap waktu, tidak hari Arafah 9 Dzulhijjah mulai salat subuh sudah sunnah takbir, duhur, asar, maghrib baru mutlak sampai waktu sholat Idul Adha besok harinya. Jadi malam lebaran itu mulai maghrib baru boleh takbiran terus menerus di waktu kapan saja sunah boleh, ya, terus bertakbir sampai besok harinya. Jadi boleh di saat selepas sholat, boleh sebelumnya sambil jalan, sambil di rumah, sambil beraktivitas, diperbolehkan untuk disunahkan dengan sunah muakkadah bertakbir mengagungkan nama Allah di malam Dzulhijjah itu sampai selesai waktu sholat maghrib, maka sudah tidak lagi sunnah muakkadah kecuali di waktu-waktu sholat saja. Selesai sholat sunnah takbir, sholat fardu, sholat sunnah sampai hari ke-13 Dzulhijjah, berakhirnya hari tasyrik, hari ke-13 Dzulhijjah, dari saat terbenam matahari sudah berhenti takbirnya. Jadi takbiran itu kalau umumnya mempelainya mulai dari maghrib malam lebaran di Idul Adha, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, malam 10 Dzulhijjah, hari apa malamnya, yaitu malam lebaran mulai maghrib sampai sholat id. Setelah itu boleh takbir, tapi sebaiknya hanya di waktu selepas sholat saja. Selepas sholat terus takbir, sholat fardu selesai sholatnya takbiran tiga kali, nanti sholat asar begitu terus sampai hari ke-13 selesai hari tasyrik, terbenam matahari sudah tidak lagi sunnah muakkadah bertakbir dengan takbir yang masyhur yang sering kita dengar. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wasyafi wal wadr, demi hari Arafah dan demi hari Idul Adha, kata Allah, dua hari yang bergandengan yaitu 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah, jatuhnya tanggalan kita hari Kamis dan hari Jumat ini. Allah bersumpah dengan kemuliaan 10 malam ini, yang ini adalah termasuk salah satunya malam kita ini, di dalam naungan cahaya rahmat ilahi yang berlimpah, yang mana Allah melimpahkan keluhuran dan kemuliaan seluas-luasnya. Sedak-sedaknya dijelaskan oleh Kafijatul Islam Mubarakatul Anam Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Nawawi Al Sahih Muslim, mensyarahkan tentang hadis yang kita baca ini, yang juga disyarah oleh Imam Nawawi dan disyarah oleh Imam Ibn Hajar. Syarah Imam Nawawi lebih ringkas. Syarah Imam Nawawi oleh Rahmatullah menjelaskan tentang hadis yang kita baca ini, dia adalah amal yang lebih afdal diamalkan pahalanya, lebih besar, tidak ada yang lebih hari-hari sekarang ini, yaitu mengalungkan 10 hari bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai sekarang. Dan mengatakan dan disunahkan berpuasa di 10 hari bulan Dzulhijjah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan kuat. Imam Syafi'i Imam Nawawi mengatakan merupakan hal yang salah jika ada orang yang mengingkari puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 pada tanggal 9, karena di tanggal-tanggal itu adalah hari-hari yang lugur sebagaimana hadis Imam Bukhari. Ia adalah satu amal yang lebih afdal padanya beramal ibadah melebihi hari-hari ini kata Rasul, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, mulai 1 sampai 10 Jumat tanggal 10 tentunya dalam puasa, karena kan hari lebaran. Jadi untuk hari lebarannya tidak puasa, hari-hari lainnya seluruh ibadah sunnah muakkadah, karena sudah munculnya hadis ini diperkuat dengan firman Allah, walailahi asyur wa syafi wal wadr. Hadirin hadirat, kita bisa menung Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dia ada satu hal yang lebih baik daripada amal-amal di hari-hari seperti sekarang ini, maksudnya ganjaran pahala yang sangat besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wajah jihad? Jadi kalau jihad juga masih besar ini pahalanya orang yang ibadah di hari-hari ini? Rasul berkata, wajah jihad. Walaupun jihad tidak bisa pahalanya melebihi orang yang beribadah 10 hari bulan ini, bulan Dzulhijjah, ya, perhitungan ini dia maksudnya. Illa maka ada yang tadi nafsahu wa mahlahu wa bagi orang yang betul-betul keluar membela agama Allah, bahwa nyawanya, bahwa seluruh hartanya, dan tidak pulang semuanya. Nyawanya tidak pulang, hartanya juga tidak pulang. Kalau sudah begitu, lalu dia bisa melebihi amal ibadah di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ada satu saudara 10 hari majelis. Jadi kalau dari wayang yang dalam usaha itu kali dan lainnya, bahwa setelah waktu lama berlipat ganda amal-amal pahala itu 10 kali hingga 700 kali lipat, dan tentunya para imam menjelaskan yang 700 kali lipat itu adalah di waktu-waktu tertentu, di antaranya di bulan Ramadan, di antaranya di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, di antaranya juga pada hari 10 Muharram nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian keagungan hari-hari mulia ini. Kita gentar ataupun bergetar jiwa kita mendengar indahnya hari-hari mulia ini. Sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, jihad, jihad, jihad dengan perang, mengorbankan nyawa, meninggalkan keluarga, sahabat dan semua. Dilihatkan sudah saya jelaskan berkali-kali, yang dimaksud jihad itu memerangi orang-orang non muslim yang memerangi muslimin, sebagaimana firman-Nya, la yanhakum alladziina 'anil ladziina lam yudaatilukum fiddin wa lam akhrijukum wa lam yukhrijukum min diyarikum innama yanhakum Allahu alladziina yudaatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah dan satu alaihi Ilaihi Allah Allah tidak melarang kalian untuk berhubungan baik dengan mereka yang di luar Islam selama tidak memerangi kalian, tidak membunuh kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Kalau mereka tidak memusuhi, kita harus lebih baik pada mereka. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sungguh kita menghentakkan Allah kepada kita juga Allah yang memerintahkan kalian berhati-hati dan juga untuk waspada dan juga untuk siap untuk berjihad. Mereka yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Kalau tidak, maka tidak. Ini makna jihad. Kita memahami jihad itu kan mengorbankan nyawa. Nyawa istri ditinggal, anak ditinggal, semua ditinggal. Kalau wafat dia wafat, kalau cacat dia cacat. Itu kan dahsyat perjuangannya. Ternyata kalau sahabat berkata, ya Rasulullah, kau bilang 10 kali ini amal paling afdal jihad. Rasulullah kata, walaupun jihad, walaupun jihad, amal-amal di 10 hari ini lebih afdal daripada jihad. Bisa tidak? Terkecuali orang yang keluar dengan dirinya sama semua harta, dia punya harta apa, rumah, mobil, motor, dijual semua, dibawa hartanya, dipakai berjihad, tidak kembali apapun dari tujuan hartanya, tidak kembali, dia pun tidak kembali, itu wafat. Orang seperti itu baru lebih afdal amalnya dari orang yang beramal di 10 hari ini. Hadirin hadirat, saya tidak bisa memperpanjang kalimat agung dan luhur ini. Bagaimana kalau nanti lagi untuk menyampaikan kita kepada keagungan yang demikian dahsyatnya, betapa beratnya kita berjihad dan betapa ringannya Allah beri pahala yang lebih agung dari berjihad. Mikir tingkahnya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka Allah berikan amal yang ringan untuk diamalkan, tapi diberikan jalan yang sangat dahsyat, tidak rahasia kedermawanan ilahi. Hadirin hadirat, saya berfirman qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu tunggal, tunggal dalam segala hal, tunggal dalam keabadian, tunggal dalam kesempurnaan, tunggal mengawali segala galanya dari tiada, tunggal mengawali segala gala selainnya. Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, jadikan Allah subhanahu wa ta'ala tunggal menguasai jiwa kita. jangan jadikan ada yang lebih dari nama Allah di dalam sanubari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, usia kita semakin hari semakin berkurang, semakin dekat dengan kematian. Setiap nafas kita adalah selangkah menuju ajal, dan hari perjumpaan dengan Allah semakin dekat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika amal kita tidak bertambah, begitu-begitu saja setiap hari dia berubah, berarti kita semakin mundur. Karena apa? Karena jarak antara kita dengan perjumpaan dengan Allah semakin dekat. Jika kita jaraknya semakin dekat, mestinya semakin peduli. Hadirin-hadirat yang memuliakan Allah, kalau kita ada perjumpaan perjumpaan dengan penguasa negeri, presiden misalnya, raja misalnya, perjumpaan bukan sekedar perjumpaan ini. Ini perjumpaan bisa perjamuan sambutan kasih sayang, diberi hadiah-hadiah, diberi rumah, diberi harta, diberi mobil, segala-galanya. Bisa jadi salah-salah berubah menjadi sambutan kemurkaan, mendapat penghinaan yang kekal. Gimana misalnya? Kalau kita tahu kejadian itu satu tahun yang akan datang, bagaimana bingungnya? Kalau saya salah bicara, kalau saya salah pakai baju, kalau saya salah melangkah, nanti kelihatan semua spionnya, raja, spion aslinya bulan, akhirnya dilaporkan. Bagaimana kalau begini? Yang maha melihat melihat, yang maha mendengar mendengar, yang maha melihat lintasan pemikiran kita melihat. Apa yang kita renungkan, apakah tidak ada dalam pemikiran kita hari ini? Siang dan malamku, makan dan minumku, keluargaku, rumah tanggaku, daganganku, pekerjaanku, sekolahku, semuanya itu semua siang dan malam. Pikirlah sana kemari, ini masalah itu, masalah ini. Tidakkah terpikir hari perjumpaan semakin dekat? Itu hari penentuan dan detik-detik yang membuka kebahagiaan yang kekal atau kehinaan yang abadi. Masuk penjara yang sangat merisaukan dan menakutkan, di dalam api neraka atau dalam surga yang kekal dalam kasih sayangnya. Adakah ini kita renungkan? Untuk mereka yang merindukan perjumpaan dengan Sang Maha Indah, maka ia sudah dirindukan Allah. Jauh-jauh hari belum jumpa dengan Allah, sudah dirindukan Allah. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya, kata Allah. Jadilah hari-harinya, siang dan malamnya, makan dan minumnya, tidur dan bangunnya, dalam cahaya kerinduan ilahi. Allah merindukannya. Maka beda tentunya, kalau sekarang tinggal di satu kerajaan, raja rindu pada orang ini. Apa yang susah dalam kehidupan? Hadirin hadirat, kalau sudah raja menyayangi orang ini, semua pengawalnya dikerahkan. Jangan hadirin hadirat yang dimuliakan, pasukan dikerahkan mengawal semua. Jangan sampai orang ini berganggu, hati-hati. Jangan sampai kalau perlu jalanannya disiapkan yang rapi, kekasihnya raja. Apalagi bukannya orang ini mencintai raja, raja mencintainya. Kita lihat kalau manusia dengan manusia ya, bedanya cinta manusia dengan cinta manusia dengan Allah. Nah, cinta manusia dengan manusia itu, hadirin-hadirat, raja, penguasa, walaupun baik, walaupun dermawan, walaupun segala kebaikan ada, tapi tentunya jika kita mencintainya, untuk itu dia menaruh kita, apalagi mencintai kita. Namun Allah, mana kata kita tidak berjumpa-Mu. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku pun rindu jumpa dengannya. Pendosa siang dan malam penuh kehinaan, namun Sang Maha merindukan menanti jika mereka mau merindukan Allah. Aku rindu dengan dosaku. Jiwa yang merindukan Allah pasti akan diberahi hari-harinya oleh Allah. pasti diberani kehidupannya oleh Allah, pasti diberani kesusahannya oleh Allah, pasti masalah hatinya, masalah hidupnya, masalah dunianya, masalah akhiratnya sudah digenggam Sang Maha Dermawan untuk diberi kemudahan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Allah menjadikan kehidupan dunia yang sementara ini darul amal, sebagai tempat untuk memperbanyak amal dan tempat untuk perjuangan hidup kita. Sementara tidak lama kehidupan kita di dunia ini hanya puluhan tahun saja, mungkin tidak mencapai 100 tahun. Di antara kita semua yang hadir di sini, mungkin ada yang lebih dari 100 tahun, tidak tahu kita. 100 tahun lagi masih hidup, tidak tahu kita. Semoga banyak umur kita semua. Namun, tentunya secara umum tidak sampai 100 tahun lagi. Tapi yang akan kita jelang adalah jutaan, bilion, triliun tahun dan tidak sesuatu waktu. Bahagia apa ini? Masih ditolak, masih diceraikan sama Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka jelanglah kasih sayangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bagaimana amal yang sangat agung di 10 hari duhur ini. Maka perbanyaklah amal, amal ibadah dengan harta kita, dengan diri kita, dengan ucapan, dengan penglihatan, dengan perbuatan, dengan jiwa. Jadikan 10 hari ini 10 hari rindu kepada Allah. Jadikan malam-malam ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Selesai 3 malam lagi, 7 malam sudah berakhir. Tinggal 3 malam lagi, jadikan malam-malam doa, malam-malam indah, malam-malam rindu kepada Allah, sehingga kau di malam-malam ini dirindukan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat di dalam hak, beliau keluar ke Baqi, ke kuburan dekat ke kuburan Baqi, melakukan salat di situ di lapangan. Jadi beliau itu salat di dalam hak sekaligus dia. Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari salat Id atau berangkat salat Id dan keluar pasti mencari jalan yang lain. Jadi kalau jalan yang pertama dari satu arah, pulangnya arah yang lain. Al-Imam Mujaddid Islam Barakatul Anam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mencarakan Rasul mengambil jalan lain itu saat pulang adalah banyak pendapat, di antaranya untuk menjauhi desakan jamaah yang sudah kebagian salaman dari tempat beliau datang. Maka beliau ini membagi pada bagian yang belum bagian di wilayah lain. Jadi dalam saat sholat Id, selepas sholat Idul Adha, budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Dalam pendapat lainnya, beliau kebetulan sholat Idul Adha itu, beliau melewati rumah-rumah orang muslimin, buat-buat, dan melewati kuburan untuk berziarah selepas keluar sholat Idul Adha. Jadi dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam menuju Medan Fatih itu tidak berapa jauh. Ya. Dari situ beliau melewati jalan lain karena berziarah dulu ke Ahlul Fatih. Jadi ziarah di hari Idul Adha teriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Idul Adha di Medan Fatih. Disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu maknanya karena sepulangnya dari beliau salat Idul, beliau mengunjungi ziaratul ahya wal amwat, mengunjungi yang hidup dan yang wafat. Maksudnya silaturahmi ke rumah-rumah tetangga dan juga ke kuburan. Demikian nanti pendapat selanjutnya Imam Ibnu Hajar menjelaskan adalah Rasul juga saat keluar dari salat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bahjar di dalam Al-Qur'an dalam mensyarahkan hadis itu, bahwa Rasul itu kalau lewat satu jalan dalam hal ini jadi wangi beberapa waktu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang sudah dilalui sudah wangi, lebih wangi dari jalan yang lain. Tidak pakai minyak wangi, memang sudah wangi dicipta oleh Allah. Kita tahu keringat itu kan keluar dari kotoran tubuh kita. Di antaranya keluar lewat keringat. Demikian-demikiannya Allah merangkai di jasad Sayyidina Muhammad. Sampai keringatnya pun lebih wangi dari semua wangian, hingga beliau ingin mewangikan jalan-jalan Madinah dengan melewatinya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Jika Imam Al-Hajar memanggil sebagai sunnah bagi mereka untuk melakukan itu bagi umat ini, kalau datang sholat lagi, kalau datang dari satu arah, keluarnya, pulangnya dari arah yang lain, supaya dari saksi pembukaan bumi itu jadi saksi bahwa kita sudah melewatinya dalam kemuliaan, karena bumi akan bersaksi untuk kita kelak. Ayat ini menjadi yang dimulakan Allah. Di dalam malam-malam kampung ini disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak doa. Kita kalau lihat orang sholat, makanya sholat sunnah karena kita tempat kita menguatkan kita tempat itu. Maksudnya makin banyak pijakan bumi yang akan menyaksikan kebaikannya. Karena setiap tempat yang kita pakai berbuat pahala dan dosa akan bersaksi di hari kiamat kelak. Jadi mereka tidak lagi menjalani supaya banyak yang menyaksikan mereka bagian dari bumi ini yang ditempuh dalam keluhuran atau diinjak dalam keluhuran dan pahala atau dipakai sujud atau dipakai zikir menjadikan diri hadirat dan tanah mulia masjid ini pun yang tidak diduki akan menjadi saksi bagi kita di umur kiamat. Muncul pertanyaan kepada saya tentang kalau hari Jumat itu bahannya itu bagaimana, karena ada pendapat mengatakan bahwa Rasulullah SAW membolehkan orang untuk tidak usah Jumat kalau bersatu sholat id dan sholat Jumat pada satu hari istimewa hari berjumat yaumin wahid. Namun hal itu disangkal oleh Ulama Islam Imam Nawawi di dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim berlandaskan hadis riwayat Sahih Muslim pada bab istimewa hari wal Jumat. Di dalam Syarah Nawawi di dalam Sahih Muslim dijelaskan Rasulullah SAW kalau hari Jumat dan hari Idul Adha terjadi dalam satu hari, maka beliau membaca pada keduanya surat sampai Ismailika Ta'ala dan hal-hal kehadirul rahsia. Hadis riwayat ini merupakan satu dalil bahwa Rasul tidak memerintahkan sholat Jumat dilakukan, berarti Rasul melakukan sholat Jumat di waktu hari itu juga. Lalu dipenami oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah tentang hadis yang mengatakan tidak perlu sholat Jumat kalau hari Idul Adha karena sudah sholat id, itu bagi mereka yang datang dari jauh. Di masa lalu mereka berdatang dari jauh sholat id satu tempat, datang dari wadi itu lomba-lomba tempat-tempat yang jauh. Mereka jalan kaki mungkin butuh waktu berjam-jam atau setengah hari. Mau hadir sholat id barangkali dari tengah malam sudah meluncur supaya bisa id sholat subuh. Selepas subuh sudah sampai di Madinatul Munawwarah. Dan kalau mereka sholat id pulang lalu disuruh balik lagi, tentunya akan memberatkan mereka. Maka Rasulullah sudah tidak kembali lagi sholat Jumat, tidak perlu, karena akan memberatkan bagi mereka. Demikian hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi mereka yang masjidnya tidak jauh, kalaupun jauh sejauh-jauhnya kita sekarang hadirat di masa lalu, orang mau hadir Jumat ya butuh waktu sekian-sekian jam mau hadir sholat id. Zaman sekarang tentunya alhamdulillah terutama kita di Pulau Jawa sangat mudah masjid dan musola, kalau di sebagian wilayah saudara-saudara kita di wilayah Papua dan sekitarnya butuh berjam-jam juga untuk menunggu ke sana. Semoga adik-adik kita nanti yang belajar di sini dengan kerja yang berapi akan akan membangkitkan ratusan ribuan masjid di sana dan musala yang tidak kesulitan muslim-musliman melakukan salat. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disunnahkan berpuasa di hari Arafah sebagaimana riwayat sahih muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyam Arafah yukafiru sayyi'ah sanat al-lati qablahu wa sanat al-lati ba'dahu. Demikian riwayat sahih muslim. Orang yang berpuasa di hari Arafah diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berkata penjelasan Islam Imam Nawawi alaihi rahmatullah dalam syarah Nawawi al-Sahih Muslim bahwa sebagian ulama mengatakan yang dimaksud setahun yang lalu dari dosa semuanya dan setahun yang akan datang itu dosa-dosa kecil saja. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud setahun yang akan datang itu Allah akan beri dia hidayah, beri dia taufik hingga dia tidak sampai berhari Arafah yang akan datang kecuali sudah dihapus dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hapus setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Demikian indahnya, bukan berarti kita berpikir sudah puasa hari Arafah boleh maksiat setahun, jangan-jangan tidak diterima puasanya. Belum puasa sudah hanya begitu. Dan setelah itu hadirin hadirat ternyata ada kelas karena Allah, maka Allah akan hapuskan dosa mau setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Demikian indahnya, sang maha indah, dan tentunya di hari Arafah perbanyak doa. Jadi hari Arafah hari puasa kita, karena mereka saudara-saudari kita kumpul di medan Arafah di dalam keluhuran di hari Arafah di mana-mana di dalam zikir dan doa. Mereka yang di sana tidak disunahkan puasa. Mungkin karena Rasul diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika beliau melakukan Hujjatul Wada, para sahabat tanya, ini Rasulullah puasa tidak? Ini kan hari apa? Puasa tidak? Puasa tidak? Maragu. Maka berkatalah salah satu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan beliau susu. Beliau tidak nolak susu. Coba kalau beliau nolak berarti puasa. Kalau tidak nolak berarti tidak puasa. Kalau air kan belum tentu diterima. Kalau mau minum dia minum, tidak mau minum barangkali beliau nolak. Dan beliau tidak akan nolak kalau susu yang diberikan. Jadi kalau puasa kalau ditolak ajukan susu. Ya itu sudah berada di atas kontanya, diberikan susu beliau minum. Maka kalau sahabat melihat kalau berarti Rasulullah tidak puasa di hari apa karena sedang menunaikan haji, maka tidak disunahkan mereka yang sedang menunaikan haji di malam Arafah berpuasa. Tidak disunahkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang tidak berangkat haji dan umrah, Rasul memberikan kemuliaan puasa bagi mereka, mendapatkan penghapusan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diriwayatkan saudara diri hadirat di dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak menemukan satu hari yang lebih banyak Allah membebaskan penduduk dari neraka melebihi hari Allah. Jadi kita masih belum sampai ke neraka, nama-nama penduduk neraka itu sudah tercantum. Nama penduduk surga sudah tercantum. Allah memindahkannya setiap detik dan saat. Ada yang dari surga namanya dipindahkan dari ahli neraka karena perbuatan jahatnya. Ada yang berbuat taubat dari penduduk neraka namanya tidak oleh Allah kepada penduduk surga. Itu setiap detik terjadi. Allah memindahkan nama-nama berdosa kepada surga. Namun tidak Rasul temukan kata Rasul lebih banyak Allah bebaskan penduduk neraka dari nama-nama harus masuk neraka menuju surga Allah. Yang lebih banyak di hari Arafah, paling banyak di hari Arafah Allah bebaskan mereka dari api neraka. Jadikan Arafah ini semoga semua kita pastikan oleh Allah bebas dari api neraka. Nyampaian saya terakhir firman Allah Subhanahu wa taala bagi yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Aku sempurnakan hari ini al-yauma akmaltu lakum dinukum, kata Rasul, pada hari ini aku sempurnakan firman Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan pada hari ini agama kalian, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan ada untuk kalian kenikmatan kalian, walaupun itu lakukan Islam dina, dan aku ridhoi, aku restui Islam sebagai agama kalian. Itu dikatakan diwayatkan dalam Sahih Bukhari, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, kejadiannya di hari Arafah, hari Jumat. Demikianlah diri hadirat yang dimuliakan Allah. Kejadiannya hari Jumat dan hari Arafah, itu tepat di hari Arafah, juga tepat di hari Jumat. Demikian kejadian firmannya Allah Subhanahu wa taala itu, dan setelah itu adalah hari perpisahan bagi Rasulullah SAW. Setelah itu masih ada ayat-ayat turun. Jadi kalau ayat ini dipakai dalil bahwa sudah tidak boleh ada lagi penambahan dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalam syariah, karena sudah turun ayat dari doa Muhammad pun tentunya salah memahami itu. Karena setelah ayat ini ada ayat lain lagi yang turun. Ada ayat lain lagi mengenai hutang, mengenai waris dan lainnya. Bukan ayat terakhir ini. Nah, jadi hadirat yang dimuliakan Allah. Namun ayat ini dimaknakan di dalam tafsir Imam Al-Tabari dan lainnya, ayat ini memaknakan sudah sempurnanya Makkah Al-Mukarramah, bersih dari semua berhala yang sebelumnya masih dipenuhi berhala, dan sempurnanya agama ini dengan kesempurnaannya abadi, artinya semua hal yang membawa manfaat bagi muslimin-muslimat boleh mereka lakukan selama tidak bertentangan dengan syariatul mutahharah. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam-malam agung ini kita termuliakan dengan cahaya yang paling indah yang pernah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di malam-malam agung, di 10 malam Dzulhijjah. Ya Rahman ya Rahim ya Jalal wa Ikram ya Tawwi wa Inam. Inilah 10 malam, inilah malam yang ketujuh. Rabbi tersisa 3 malam di hadapan kami, tersisa 3 malam di hadapan kami, selesailah kami dari 10 malam Dzulhijjah. Tapi inilah total terbanyak maksiat yang telah kami lakukan di masa lalu, terbanyak pula barangkali dosa yang akan menjebak kami di masa mendatang. Pada siapa kami akan mengadu kalau bukan pada Rabbi? Berapa banyak musibah yang kami lewati di masa lalu, berapa banyak musibah yang mungkin akan datang di masa mendatang, berapa banyak kenikmatan yang kami lewati yang lupa kami syukuri, berapa banyak kenikmatan yang akan datang yang barangkali kami lupa mensyukurinya. Pada siapa kami menitipkan diri kami ini Rabbi, kalau bukan kepada nama-Mu ya Allah, kalau bukan kepada yang Maha Mengampuni, kalau bukan kepada yang Maha Berkasih Sayang, kalau bukan kepada yang berfirman, aku merindukan hamba-hambaku, jika hamba-Mu merindukanku. Pada yang berfirman, aku bersama hamba-Mu, jika hamba-Mu mengingatku, dan bergetar bibirnya menyebut nama-Mu. Rabbi, kami memanggil nama-Mu, kami getarkan bibir ini untuk memanggil nama-Mu, yang getaran bibir kami menerjemahkan seluruh doa dan hajat kami. Panggil nama-Mu dalam satu nama kami, memanggil nama-Mu Rabbi ya Allah, maka dalam setiap nama itu kami pendamkan seluruh hajat kami, kami mohonkan seluruh doa kami, kami mintakan segala kemudahan di masa mendatang, kami mintakan pengampunan di masa lalu, kami mintakan taufik dan hidayah, dan kami minta kepada Tuhan agar kami jauh dari api neraka. Wahai Allah, kami mendengar siksaan yang paling ringan di dalam neraka adalah dipakaikan sandal dari api hingga bergejolak kotaknya dari panasnya sandal api itu, dan api itu dipanaskan selama 1000 tahun hingga berwarna putih, dan api itu dipanaskan hingga 1000 tahun hingga berwarna hitam. Pernahkah terbayang kau melihat api yang berwarna hitam terjeru mendadbar wadah-wadah api yang bergemuruh memanggil nama para pendosa Rabbi? Di saat itu di mana kami? Jangan kami dipanggil oleh api neraka karena dosa-dosa kami saat kami bangun di padang mahsyar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pastikan kami dalam kelompok yang kau firmankan. Innal ladzina sabaqat minna husna ulaika anha mub'ad. la yasma'una hasisaha wa la yahzunuhumul fazaul akbar. Orang-orang yang sudah lebih dahulu Allah beri anugerah karena mereka minta di masa hidupnya husnullah lima Allah berikan bagi mereka anugerah, mereka jauh dari api neraka. Jangankan mendengar gemuruhnya la yasma'una hasisaha, desisnya pun mereka tidak mendengarnya karena mereka dalam gulungan cahaya kelembutan ilahi. Mereka sampai ke surga Allah ulah tiga anha mu'adun la yasma'una hasisaha, mereka jauh dari api itu dan tidak mendengar desisnya. Wala yahzunuhumul faza'ul akbar, dan mereka tidak risau dan tidak bingung di hari semua orang bingung karena hari itu mereka gembira dan berjumpa dengan yang maha dirindukan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mereka rindu kepada Allah, di hari itu saat semua orang dalam kebingungan dan kerisauan mereka dirindukan, dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayangnya. Rabbi betapa jauh berbeda mereka yang dipanggil oleh api neraka dan yang dipanggil oleh kasih sayangmu. Jadikan kami dipanggil oleh kasih sayangmu ya Allah. Mandakarni dakarduhu wa mandakarni binafsi dakarduhu binafsi. Mereka yang menyebut namaku kata Allah dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Wa indakarni bimalani dakarduhu bimalin sayu minum. Mereka aku pun mengingat mereka di tempat yang ramai. Wabun minyamin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insyaallah taala dengan kami ini semoga